Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Manzilil Quran. Allamal insan ma lam ya'lam. Wassalatullahi wassalamu ala man kana khuluquhul Quran. Habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharina wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya Rabbana ij'alna min ahli al-Qur'an wa a'inna ya Rabbana ala fahmi al-Qur'an wa'inna ya Rabbana ala al-amal bil-Qur'an wa'khsurna yawm al-qiyamati ma'azumurati ahli al-Qur'an. Allahumma ya Rabbana akhsurna yawm al-qiyamati ma'imami ahli al-Qur'an habibina wa syafina wa maulana sayyidina Muhammad. Rizukna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa shahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami hormati para pemirsa, para hadirin, hadirat, para pemirsa dan para pendengar dimanapun anda berada, alhamdulillah pada hari ini kita dimudahkan oleh Allah untuk menghadiri majlis ini, untuk mengikuti acara mulia ini. Semoga ini menjadi sebab pertemuan kita kelak. Menjadi sebab pertemuan kita kelak di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kita sudah bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala pada pertemuan yang lalu membahas tentang keutamaannya ahli Qur'an. Begitu mulianya ahli Qur'an. Semoga kita benar-benar dijadikan oleh Allah ahli Qur'an. Dan anak-anak kita dijadikan oleh Allah sebagai ahli Qur'an. Semoga Allah menjadikan akhlak kita adalah akhlak Al-Qur'an. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam akhlaknya Quran. Siti Aisyah pernah ditanya tentang akhlak Rasulullah, beliau menjawab wa kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi sallallahu adalah Al-Quran. Dah Nabi, Al-Quran ada di hati Nabi, Al-Quran ada di perilaku Nabi semuanya. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad harus benar-benar menjadikan Al-Quran betul-betul pedoman yang sesungguhnya. Akan tidak akan ada orang yang bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman jika kita tidak berusaha faham akan isi Al-Quran. Maka menghadiri majlis ilmu, majlis taklim tidak lain adalah upaya untuk kita faham isi Al-Quran agar kita bisa menjadikan Al-Quran pedoman dan pegangan. Jangan sampai Al-Quran hanya sekedar menjadi bacaan, dan membaca Al-Quran memang sudah ada pahalanya. Akan tapi kesempurnaan seorang hamba adalah faham di saat ia membaca kalamullah. Dan memang yang membedakan antara kalamullah dengan yang lainnya adalah membaca Al-Quran itu biarpun tanpa dibarengi dengan pemahaman mendapatkan pahala besar dari Allah SWT. Di samping ada pahala, di situ ada rahasia yang tersembunyi di bacaan Al-Quran. Tambah iman, biarpun tidak mengerti maknanya. Itulah Al-Quran kalamullah. Dan tanda ahli iman adalah di saat mendengar Al-Quran dibacakan itu, ya semakin dekat kepada Allah, bergetar hatinya, semakin takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka nanti akan diajari kita oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala tentang adab kita di saat membaca Al-Quran yang mengagungkan Al-Quran. Maknanya menyadari bahwa Al-Quran adalah kalamullah, maka ia tidak akan berani membaca Al-Quran kecuali dia di dalam keadaan adab yang sempurna kepada Al-Quran. Tidak akan membaca Al-Quran dengan guyonan dan sebagainya. Akan tapi membaca Al-Quran dengan penuh adab dan tata krama karena ia sadar waktu itu ia membaca kalamullah. Membaca kalamullah, jadi adab di situ. Maka di sini pun judulnya adalah fi adabi hamalatil Quran, tentang tata krama orang yang membawa Al-Quran, yakni pengemban Al-Quran, penghafal Al-Quran, ahli Quran, termasuk di antaranya ulama nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita sudah sampai kepada bab yang ketiga. Qala musannif rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin amin ila an qala fi bab ats-tsalits. Di dalam bab ketiga fi ikrami, bab yang ketiga fi ikrami ahli al-Qur'ani wan nahyi an idza'ihim, yang berbicara tentang perintah kita untuk memuliakan ahli Quran dan larangan untuk larangan menyakiti ahli Quran. Allah diperhatikan betul oleh Allah dan oleh Rasulnya. Kemarin kita sudah membaca ayat-ayat tentang bagaimana orang yang merendahkan orang ahli Quran dan bagaimana keutamaan orang memuliakan ahli Quran. Kita langsung saja kepada hadis yang diriwayatkan oleh An Abi Musa Al-Asy'ari. Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min ijlalillahi ta'ala, termasuk dari mengagungkan Allah. Kita punya kewajiban mengagungkan Allah, yang tidak mengagungkan Allah akan hina dan akan kecil. Kalau kita ingin besar, ingin mulia, agungkan Allah. Dan yang maha agung hanya Allah. Dan cara mengagungkan Allah adalah kemarin disebutkan mengagungkan syiar-syiar Allah. Dan di sini disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud rahimahullahu ta'ala, inna min ijlalillahi ta'ala, termasuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah ikrama dhisyaibati, memuliakan orang yang beruban, orang yang tua. Kita harus punya tata krama kepada orang yang lebih tua dari kita, bukan uban sebagai ukuran, sebab kadang sebagian orang beruban di masa muda. Maknanya adalah orang yang lebih tua dari kita. Dan sebagian lagi mengatakan memang uban yang sesungguhnya ini. Dan uban itu adalah peringatan kalau kita ini sudah berubah. Dan uban ini menunjukkan betul-betul kuasa Allah. Lihat. Dan kita tidak punya kekuasaan apa-apa. Lihat. Semuanya dari Allah. Kalau bisa rambut kita tidak beruban. Kulit kita tidak keriput. Mata pun tidak kabur. Kalau perlu tidak sakit. Itu kan kemauan kita. Akan tapi ternyata di situ ada orang tiba-tiba beruban, mulai membungkuk, mulai jalan berat dan sebagainya. Itu menunjukkan, itulah akidah kita ahli sunnati wal jamaati, bahwa kita tidak bisa ngapa-ngapain kecuali Allah yang berbuat. Allah memberikan kepada kita kekuatan. Disyaibati, orang yang tua, al-muslim yang muslim. Orang tua yang muslim. Dalam riwayat lain Nabi bersabda, laisa minna man lam yuqir kabirana. Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak bisa menghargai yang lebih tua dari kita. Allah, pendidikan yang luar biasa. Wa yarham saghirana, dan mengasihi, berkasih sayang kepada yang kecil. Jadi imbal balik, yang gede kepada yang kecil berkasih sayang, yang kecil kepada yang gede hormat. Itu pendidikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini kita jalankan dalam kehidupan kita, tidak ada yang pincang. Yang lemah disayang oleh yang kuat, yang tua, dan yang tua dihormat oleh yang kecil. Allah. Ini perlu nih. Sekarang lihat. Orang sudah banyak tidak beradab, bahkan kadang dengan orang tua pun tidak beradab. Pendidikan di masyarakat pun harus kita dibiasakan. Termasuk kalau kita punya anak, harus ada aturannya, harus lebih hormat kepada yang gede. Harus ada hormat kepada yang gede. Kadang seorang tua merusak anaknya menjadi su'ul adab, tidak punya adab dengan yang gede. Kenapa? Karena terlalu sayang dengan anak bontotnya itu. Ada sebagian orang tidak terlalu sayang dengan anak bontotnya. Lihat, dikit-dikit anak bontot yang paling laki atau yang perempuan, yang bontot itu lihat. Biar kalau sudah ribut, kalau ada masalah dengan yang gede, langsung saja dibela itu yang kecil. Bukan begitu, diarahkan. Dedek, kamu tidak boleh kurang ajar dengan yang sepuh, yang tua. Kakak, diajari bagaimana bercium tangan, salaman yang baik, hormat. Itu pendidikan juga di rumah tangga. Dan pendidikan dari Nabi, dia menghormat. Laisa minna ma lam yuqir kabirana. Tidak termasuk golongan kami yang tidak bisa menghormat yang lebih tua. Termasuk di dalamnya ini yang sering lupa, orang itu pembantu yang ada di rumah kita. Wahai para majikan, jika Anda mempunyai pembantu, ketahuilah jika mereka lebih tua darimu, engkau pun wajib menghormatinya. Artinya di saat kita memerintahkannya pun adalah memerintah dengan adab. Mungkin dengan kalimat minta tolong dan sebagainya. Bukan mentang-mentang dia adalah orang yang bekerja dengan kita, lalu kita perintah sewenang-wenang dan tidak punya adab, kita melanggar Rasulullah. Laisa minna. Bukan termasuk golongan kami, kata Rasulullah. Dengan kalimat lembut, karena dia lebih tua dari kita. Makamnya makam ibu kita mungkin. Makamnya makam bapak kita dia. Subhanallah. Perintah tetap jalan karena dia bekerja untuk bekerja. Dia datang kepada kita untuk bekerja. Ke rumah kita untuk mengambil pekerjaan dan mengambil gaji. Maka kita pun memerintahkannya. Tapi tolong adab, ini yang diajarkan Nabi. Tata krama. Dan kalau dia lebih kecil dari kita pun penuh kasih sayang. Jadi adab terus, Masya Allah. Pendidikan dari Nabi. Yang kedua, hamilil Quran. Orang yang punya Al-Quran. Ghairil ghali, yang tidak berlebihan. Menjelaskan berlebihan ini ulama macam-macam. Ada yang bacanya berlebihan. Kalau para ulama mengatakan bacanya berlebihan itu. Kalau berlebihan mengamalkan Al-Quran, masa ada mengamalkan amal ilmu berlebihan? Tidak ada tentunya. Arti ghali ini berlebihan. Fihi, di dalam Al-Quran. Sampai ia itu teledor akan kewajiban yang lainnya. Jadi berlebihan dengan Al-Quran. Sampai ia berlebihan dengan yang lainnya. Ini digambarkan seperti apa? Ya kayak kemarin yang kita kisahkan, mentang-mentang Al-Quran paling bagus. Dikit-dikit Al-Quran, Al-Quran sampai lupa. Zikir-zikir yang lainnya. Bahkan mungkin gara-gara dia mengatakan Al-Quran kalamullah, sampai dipanggil ibunya pun mungkin tidak pernah mau datang. Atau mungkin di saat bekerja. Ini. Kalau bekerja itu kita ikatan kontrak dengan orang yang punya pekerjaan kepada kita. Maka saat itu pun ibadah kita yang paling bagus adalah kerja yang benar. Lagi kerja baca Quran. Mestinya ngantor pergi ke masjid iktikaf membaca Al-Quran. Nah ini berlebihan. Salah seperti itu, maksiat dengan Al-Qurannya. Ada mungkin ada seorang karena cinta Al-Quran, habis pengajian di sini baca Al-Quran pahalanya gede-gede. Rupanya bolos dari kantor, ke musola kantor 1.5 jam. Di situ ada orang ngantri itu jaga untuk ngambil apa gitu. Rupanya dia lebih asik membaca Al-Quran. Tidak, itu berlebihan. Itu dosa. Tidak semacam itu. Kalau orang baca Al-Quran yang normal, yang benar. Yang tadi kita katakan berlebihan itu sampai dia sombong. Muncul kesombongan di dalam hatinya sampai enggak mau jadi makmum kalau yang jadi imam bukan dia. Karena dia merasa hafal Al-Quran. Itu berlebihan. Kalau itu enggak pantas dihormat manusia seperti itu. Jadi yang perlu dihormati adalah seperti itu. Yang ghairil ghali. Jadi dikit-dikit Al-Quran. Bagus. Al-Quran akan tapi sampai meninggalkan kewajiban yang lainnya. Wal jafi anhu. Jafi itu adalah. Kalau ghali itu adalah berlebihan. Wal jafi itu jauh. Jadi hanya pandai memandangkan Al-Quran. Tidak pernah mengamalkan syariatnya. Al jafi. Jafi itu adalah jauh. Kalau jafa. Yujafi. Jadi menjauh. Kalau perut jauh dari kasur, maksudnya tidak tidur. Al-Jafi atau yang tidak peduli, itu loh, yang tidak peduli. Jafa itu biasanya begini, ada orang datang ke rumah kita, lewat ke rumah kita tapi enggak mampir, itu jafa. Keras hati, maksudnya enggak ada sambung hati dengan Al-Qur'an, hanya pandai membaca saja. Lah ini banyak juga para penghafal seperti itu, diingatkan oleh Imam Nawawi. Wah, kerjanya baca Al-Quran, toh baca. Pengamalan enggak ada sama sekali. Bahkan paling melanggarnya manusia kepada syariat Nabi SAW. Jafi. Al-Quran hanya di lidahnya saja dan di akalnya, tidak ada di hatinya untuk mengamalkannya. Ini manusia yang tidak pantas juga dihormat. Jadi yang perlu dihormat adalah ghairul ghaili walal jafi. Yang tidak berlebihan di dalam. Maksudnya mengagungkan Al-Quran, mementingkan Al-Quran sampai lupa kewajiban-kewajibannya. Dan bukan orang yang teledor terhadap pengamalan Al-Quran. Sehingga orang Al-Quran itu punya simah, punya ciri khas adalah paling tawaduknya orang. Sehingga di saat dia mengerti bahasanya dia tidak faham isi Al-Quran, di saat ada orang menjelaskan Al-Quran, yang ada di hatinya adalah kekaguman, subhanallah. Rahimallahu Syekh Mutawalli Sya'rawi mengingatkan betul bahwa beliau adalah Syekhus Syuyukh betul. Artinya telah mencetak ulama-ulama. Dan beliau punya tafsir-tafsir, dan beliau tidak mengatakan buku-buku beliau tafsir namanya khawatir. Beliau berkata, di Mesir itu kasusnya, bukan ada di sini. Di Mesir itu banyak orang yang sibuknya hanya menghafal Quran. Dan di saat dia merasa punya Al-Quran, ternyata paling susah diarahkan kepada kebenaran. Karena merasa Al-Quran dengan bahasa yang benar, Quran adalah kunci segala ilmu. Memang betul. Quran kunci segala ilmu. Lautan ilmu adalah Al-Quran. Tapi di saat orang tidak ada ketawaduan, hanya bisa menghafal Al-Quran, ternyata lebih susah. Makanya beliau menekankan untuk pemahaman. Kemarin kami sampaikan perkataan beliau bahwasanya kita itu disuruh merenungi Al-Quran. Dan masalah yang menjaga Al-Quran Allah. Bukan para hufat. Akan tapi kita lebih sibuk menghafal Al-Quran, lalu lupa dan meninggalkan merenungi Al-Quran. Itu kata beliau. Dalam takbir beliau yang sangat praktis, Umir Nabi tadabbul Qur'ani wa qad takafalallahu bihifdhihi walakinna insaghalna bihifdhihi wa tarakna tadabburah. Banyak orang sibuk menghafal Al-Quran tidak pernah berpikir. Makanya kami itu sangat bangga jika menemukan anak-anak muda itu hafal Quran. Langsung kami ingatkan, awas, jangan ngurusi Quran tok lo ya. Kalau kamu sudah hafal di bawah 17 tahun kok hafal Al-Quran, Masya Allah, kamu sudah punya kunci yang luar biasa besar. Masuki dunia pemahaman. Tadabbur. Musibah, sudah keliling diundang jadi semaan. Ya. Untuk 7 harian. 7 bulanan, waduh, keliling sana kemari, gak sempat ngaji, ini musibah ini. Dipikir jadi bunyai dan kiai, ternyata bunyai kiai paling bodoh terhadap syariah, bisanya hanya ngapal. Ini buat anak-anak saya ini, anak-anak penghafal Quran nih. Hah? Ini karena di sini ada anak-anak penghafal Quran ini, ada umur kelas 3, ada yang baru tamat SD, ada ini anak-anak kecil di bawah 15 tahun, bahkan di bawah 12 tahun. Ada yang sudah 6, ada 7, ada 9, ada 10. Jadi kamu tidak bukan sekedar menghafal Al-Quran anak-anakku, tapi faham Al-Quran. Maka dibatasi, umur 15 tahun tugasmu selesai. Enggak usah menghafal lagi di atas 15 tahun. Setelah 15 tahun kamu belajar ilmu syariat, ilmu adab, ilmu akhlak. Dan jadi penghafal Al-Quran harus paling tawadunya. Ini anak tahfidz kecil-kecil. Anak tahfidznya di sini meludak. Kebingungan guru, barangkali ada para pemirsa atau para pendengar. Kalau ada orang-orang penghafal Al-Quran, bisa dikirim ke sini sebanyak-banyaknya. Untuk mendidik anak-anak kita ini. Dan kami tetap memperhatikan, bukan hanya mengumpulkan santri, akan tapi kita kumpul, kita pikirkan siapa yang bakal mengajar mereka. Sebab mengajar anak kecil tidak gampang. Dan itu adalah kader-kader kita, bahwasanya setelah mereka menghafal Al-Quran, baru nanti diserahkan ke kami, dan ustaz-ustaz yang lainnya, akan kami beri yang lainnya. Itu, makanya jangan hanya sekedar menghafal, dok. Kami selalu mengingatkan kepada para orang tuanya, jangan dirusak itu anak. Bagaimana orang tuanya yang rusak? Sudah tahu anaknya hafal Quran, langsung diambil. Punyanya Al-Quran saja. Di rumah suruh keliling. Suruh keliling. Mengamalkan Al-Quran. Faham Al-Quran. Ini manhaj kita di sini. Dan ada SD yang didirikan pun adalah dengan Al-Quran di masa kanak-kanak. Sebab yang biasa menghafal di masa kecil akan terjaga kecerdasannya. Ini kecerdasannya akan benar. Maka dari itu harus dibarengi dengan ketawaduan. Ahli Quran harus tawadu. Tidak boleh sombong. Agar jangan menjadi pembawa Al-Quran yang ghali. Berlebihan. Al-Jafi. Teledor. Berlebihan sampai meninggalkan syariat. Dan ada memang seperti itu orang. Menghafal Al-Quran tapi tidak mengerti syariat. Berlebihan dengan Al-Quran sampai teledor urusan dengan yang lainnya. Paling gak peka biasanya penghafal Al-Quran yang tidak faham syariat Nabi. Paling gak peka. Gak peka bagaimana? Ibunya sibuk masak, dia masih bulan apa? Ngafalin Quran. Ada temannya butuh bantuan dia. Hafalan Quran. Dan biasanya ini juga karena menghafalnya adalah di masa-masa sudah tua. Sehingga seharusnya dia masa tadabbur ngerenung Al-Quran, dia sibuk menghafal Al-Quran, jadi jaganya kerepotan. Makanya insya Allah manhajnya dan kami himbau bahasanya upayakan menghafal di masa-masa kecil. Imam An-Nawawi menghafal umur 9 tahun. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan kita punya guru menghafal rata-rata di umur seperti itu juga. Baru setelah itu belajar ilmu yang lainnya. Jadi settingnya harus setting bukan sekedar penghafal Al-Quran. Kita ingin mereka menjadi ulama'nya Rasulullah. Kalaupun nanti dia harus menjadi seorang dokter yang punya hafalan Al-Quran dan bisa mengamalkan Al-Quran. Jadi harus diimbangi dengan pemahaman akhlak adab Al-Qur'an. Al-Qur'an hubungannya dengan akhlak. Sampai Siti Aisyah berkata, "Wa kana khuluqul Qur'an." Qur'an itu jadikan akhlak, bukan Qur'an jadikan hiasan di bibir saja. Akan tapi Al-Qur'an dijadikan akhlak. Itu anak-anak penghafal Al-Qur'an yang ada di sini. Jadikan akhlak, Al-Qur'an jadikan akhlakmu. Baik, kemudian wa ikrami disultanil muqsit. Memuliakan sultan yang adil itu perlu mencium tangan. Nyium pejabat yang enggak karu-karuan. Ini adalah kefasikan termasuk. Kiai tiba-tiba cium sama pejabat, ketuker kiai. Pejabatnya cium tangannya kiai. Kecuali pejabatnya kayak Umar bin Abdul Aziz. Kalau Umar bin Abdul Aziz datang ke sini, saya cium tangannya, bahkan kakinya saya cium. Karena mencium kaki juga pernah terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Abdul Aziz. Nah, ini kaget kiai cium tangannya pejabat. Mohon maaf Pak pejabat yang dengar. Kalau Anda mulia seperti Anda berakhlak mulia, saya pun wajib mencium tangan. Saya punya kewajiban menghormat Anda dengan mencium tangan Anda. Pejabat. Makanya wahai para pejabat, jadilah pejabat yang pantas dicium tangannya. Cuman ya itu kadang-kadang enggak tahu ini keunikan. Pernah kita suatu kita menyaksikan, semoga Allah mengampuni mereka. Ada jajar para kiai-kiai, kemudian pejabat lewat. Pejabat itu Pak. Pak apa ya anaknya? Ya sebenarnya Pak pejabat, gitu aja. Itu lewat langsung berdiri, langsung dicium tangannya Pak pejabat. Baru setelah itu ngasih proposal. Oh, cium tangannya untuk ke proposal tadi. Innalillah. Ini kadang-kadang ahli Quran sendiri tidak menghormati Al-Quran. Bahkan kalau kita tahu Imam Nawawi rahimahullah ta'ala itu melarang ulama itu datang ke rumahnya orang kaya dan pejabat ngajar di sana. Itu sudah merendahkan ilmu. Mestinya mereka datang ke tempatnya orang alim menuntut ilmu. Dan hal ini bukan merendahkan pejabat, karena bagian masing-masing pejabat ngurusi urusan rakyat. Urusan kenegaraan, urusan-urusan kemasyarakatan yang tidak ada sangkut-pautnya dengan hukum. Nah, ini. Akan tapi ternyata kalau sama-sama soleh, lihat saling menghormati, saling menghargai. Cium benar kalau ada pejabat akhlak yang mulia, soleh. Perlu menghormat, kita menghormatinya. Cuman mohon maaf kadang ini rendah, merendahkan ilmu di saat pejabat sudah masyhur dengan kefasikannya, ketidakbaikannya, tak taunya dicium tangan sama Pak Kiai itu. Kiai sepuh lagi. Sepuhnya saja sudah enggak. Lah Kiai tawadu. Ini masuk bab hadis lah. Katanya saya kan Kiai harus tawadu kan. Salah ya Kiai, man tawadu ali ghaniyan lighinahu dhahaba anhu thulutsa dinih. Yang tawadu kepada orang kaya karena kekayaannya, 2/3 agamanya hilang. Makanya memang semestinya seperti itu. Bagaimana hubungan seorang kiai dengan pejabat dan orang kaya? Hubungannya adalah hubungan cinta. Dengan mendoakan dia agar selamat, menjadi orang kaya yang selamat. Tapi bukan hubungan merengek minta hartanya, bukan. Dan bab silaturahmi boleh, akan tapi kalau datang ke tempatnya orang kaya hanya mengharapkan dunia, itu rendah. Sehingga sebagian masyayikh tidak mau datang ke tempatnya pejabat dan datang ke rumahnya orang kaya. Dan orang kaya jangan tersinggung. Karena apa? Justru kecintaan mereka itu seperti itu. Agar orang kaya punya hormat dengan orang alim. Di saat orang kaya bisa hormat kepada orang alim, bakal selamat nanti. Sampai orang kaya kok datangan kiai atau ustadz langsung ditutup pintunya. Sumbangan lagi. Tutup pintunya. Enak sudah. Gara-gara kiainya itu kalau datang kerjanya minta tok. Nasihati mah enggak. Di saat orang kayanya salah, orang kaya itu bakal senang kalau kiai datang bukan minta duit, tapi ngingetkannya. Percaya, di dalam hatinya ada iman. Ya itu. Jadi sultan yang adil, maka kita perlu menghormatinya. Orang yang punya kekuasaan yang adil, kita wajib menghormatinya. Apakah Pak Ku, atau Pak Bupati, Pak Camat, atau apa, apalagi Presiden. Kalau dia adalah adil, benar, maka kita wajib. Kita punya kewajiban untuk memuliakannya. Seperti yang disabdakan Nabi SAW. Karena itu termasuk memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dua orang yang jika benar maka akan baiklah dunia ini. Siapa itu? Ulama dan umara. Jika umaranya benar, ulamanya benar, maka ini luar biasa. Artinya benarnya bagaimana? Di saat mereka harus dekat, yang dipikir umat, bukan kepentingan pribadi. Sekarang ada umara datang ke kiai, ada kepentingan urusan. Karena mau nyalonkan lagi tahun depan. Ini musibah lagi. Tidak pernah datang ke rumahnya kiai. Datang-datang kalau sudah punya hajat, minta doa, minta ini. Minta foto bareng, besok ada di koran. Itu kan model-model. Datang ke majelisnya kiai tidak pernah ada. Satu. Sisi lain kiai pun datang ke rumahnya umara juga begitu. Kadang-kadang hanya untuk kebutuhan. Kebutuhan pribadi kadang-kadang. Di atas namakan kebutuhan pondok. Sumbangan pondok, tatanya jadi anting istri, gaun istri dan sebagainya. Ini dua-duanya ini ternyata penjahat di balik kebaikan yang dilakukannya. Maka yuk kita menjadi orang yang selamat. Hamalatul Quran muwa al-Quran. Jika Anda menjadi pejabat-pejabat yang layak dicium tangannya tadi. Pejabat yang takut kepada Allah. Dan ketahuilah. Karena Nabi Muhammad juga pernah menyebutkan banyak orang-orang yang pejabat punya jabatan, mereka ahli surga. Kami yakin ada, tentu ada orang-orang semacam itu. Kami tidak mengatakan tidak ada. Hanya ini rambu-rambu, undang-undang secara umum lihat. Jangan tawaduk dengan orang kaya karena kekayaannya. Kecuali orang tahu kaya yang soleh. Ada seorang kaya yang dermawan, akhlaknya baik. Tidak sombong dengan kekayaannya, wajib. Bahkan kita menemukan beberapa orang semacam itu, subhanallah. Dia dengan Masya Allah, hampir kebaikannya tersebar di mana-mana. Ibadahnya juga kuat. Jadi dengan Allah baik, dengan manusia baik, lihat. Orang kaya. Maka kalau kita dekat dengan dia, jangan rusak hati kita. Dekat hanya mengharapkan pemberian darinya. Kita yang rusak. Kiai yang masuk neraka, orang kayanya masuk surga. Orang kaya ahli surga banyak sekali. Nah, makanya jangan salah faham para orang kaya jika ada seorang kiai tidak mau datang kepada Anda. Itu jangan disalahkan. Sebab ada seorang kiai yang warok benar. Tidak mau datang ke rumahnya orang kaya, tapi bukan benci, tapi doanya setiap malam. Ada orang kaya, kiai, ulama yang tidak mau masuk pintunya khalifah, pemimpin umara, dan juga tidak pernah mau masuk pintunya orang kaya. Kalaupun masuk biasanya terpaksa karena ada kematian, karena ada yang sakit di dalamnya. Kalau hanya sekedar ini biasanya diundang di tempat lain, tidak akan masuk ke rumahnya orang kaya. Ini adab sebetulnya. Cuman kadang orang kaya yang tidak paham langsung, wah datang kalau butuh. Wah ini kiai yang salah, datangnya hanya karena butuh. Kalau sudah ada seorang kaya kok ngomong gitu, gak pantas didatangi betul orang itu. Karena sudah prasangka buruk dengan para ulama. Sebab ada ulama yang gak mau datang ke rumahnya kiai, orang kaya. Ada. Sehingga yang didatangi biasanya hanya orang-orang fakir, orang-orang sakit, orang-orang tidak mampu. Kalaupun orang kaya yang didatangi, kalau ada unsur kerabatan dan sebagainya, atau sakit dan sebagainya. Ini ada. Ini. Jadi jangan sampai dirusak hati kita itu dengan perilaku kita. Kita rusak hati kita. Dan juga jangan pejabat itu dirusak. Sampai suatu ketika ada pejabat yang ngomong. Alah kiai itu gampang. Lempar amplop, diem tuh. Dilempar amplop, diem. Bukan dikasih, dilempar amplop. Bahasanya sudah bahasa gak pantas merendahkan. Dan alhamdulillah ya. Untuk menjaga kita, ya kita minta maaf kepada para pejabat yang pernah ketemu. Kalau bertemu di rumah barangkali susah, tapi kalau ketemu di pondok mungkin bisa. Ada beberapa pejabat yang ketemu itu mempersilahkan datang. Kita perlu sebenarnya datang untuk silaturahmi, tapi ingat wahai para kiai, jangan datang minta dibangunkan pondok, jangan minta dibangunkan ini. Karena apa? Orang kalau senang duit itu terima duitnya itu enggak simpati. Sehingga hatinya tidak terambil. Akhirnya menjadi musuh sama kiai itu. Betul-betul ada orang ngomong, pejabat ngomong bahasanya dilempar amplop sudah diem. Memang ada ustaz yang dilempar amplop itu diem. Apa tadi pembahasannya? Sultan yang adil. Kalau kita punya raja yang adil, sultan yang adil, pemimpin yang adil, bijak, benar, termasuk orang kaya yang adil, memberikan hartanya kepada fakir, memberikan hartanya kepada tempat yang baik, dan di ahli ibadah wajib kita hormat. Dan kita menemukan di Cirebon, di luar Cirebon, orang tua kaya yang kita mencium tangannya. Karena apa? Dia subhanallah baik, secara zahir baik, dan ternyata dia pun baik dengan manusia, dengan hartanya. Perlu. Ini hati-hati. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat. Beliau berkata, "Amarana Rasulullah, Rasulullah memerintahkan kepada kita, anunzilan nasa manazilahum, untuk meletakkan, untuk mendudukkan manusia di tempatnya yang layak. Tidak ada masalah jika ada kiai datang ke rumah Anda lalu Anda memuliakannya. Memberikan masakan yang lebih. Biasanya seperti itu. Ditempatkan di tempat yang baik. Subhanallah. Mungkin di saat mau tidur, nginap di rumah Anda, Anda siapkan tempat tidur yang lebih bagus, spray di kaki dan sebagainya, wajar. Itu tanda iman di dalam hati Anda memuliakan ulama. Artinya memuliakan Allah. Kita diperintahkan untuk menempatkan mereka di tempat yang mulia. Tapi mohon, hei para ustaz, jika ternyata ada orang tidak menempatkan Anda di tempat yang mulia, jangan protes. Sebab protesmu kesombongan. Orang ngajar kiai taruh depan pintu. Nah, was tahun depan saya tidak mau datang lagi. Kiainya protes. Karena orang bukan berarti ingin merendahkan Anda. Mungkin terlalu banyak kiai yang datang sehingga tidak memuliakan. Apalagi di acara-acara besar seperti acara perayaan Maulid Nabi dan yang lainnya. Banyak kiai-kiai datang di tempat yang ramai. Kadang kiai tidak bisa masuk ke depan. Maka kiai yang sadar tidak protes. Karena jadi tamunya Rasulullah. Dimanapun dia duduk, tamunya Rasulullah. Makanya sering kami himbau, kami sampaikan. Di majelisnya orang lain sekalipun, bukan majelis ini. Kami selalu menghimbau jika ada orang para ulama yang salah menempatkan dari tuan rumahnya, mohon maaf. Ketahuilah Anda menjadi tamunya Rasulullah. Dimanapun Anda duduk, Anda adalah jadi tamunya Rasulullah. Karena tidak mungkin semuanya. Mungkin Anda tidak bisa masuk dan sebagainya. Maka mihan maaf, minta maaf. Jadi, tetapi Anda sebagai tuan rumah, hendaknya Anda meletakkan mereka di tempat yang semestinya. Tetapi di saat Anda jadi kiai, termasuk penghafal Quran, kurang ajar saya hafal Quran, taruh di belakang. Bah. Kalau sudah hatinya begitu, pantas ditaruh di belakang, di WC sana tuh. Kalau hatinya sombong itu. Tapi kalau hati tawadhu, itu orang yang perlu dimuliakan oleh Allah. Yang perlu dimuliakan oleh kita karena dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat diriwayatkan oleh Abu Daud dan Imam Bazzar dan Imam Hakim. Wa an Jabir bin Abdullah, diriwayatkan dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainar rajulaini fi qatla Uhudin. Dalam keadaan tertentu boleh kita mengkubur orang, dua orang di dalam liang yang sama. Karena banyaknya yang meninggal dunia, tenaga kita tidak mencukupi, termasuk di dalam perang Uhud itu banyak yang meninggal dunia. Sehingga waktu itu Nabi Muhammad SAW mengkubur dua orang di dalam satu liang lahat. Yajma'u bainar rajulain, Nabi Muhammad mengumpulkan dua orang min qatla Uhudin, dari korban-korban perang Uhud. Para syuhada Uhud. Tsumma yaqulu, kemudian Nabi berkata, ayyuhuma aktaru akhdan lil Qur'ani, mana yang paling banyak mengambil Al-Qur'an, hafal Al-Qur'an? Ditanya, mana yang lebih banyak Al-Qur'annya, hafalannya? Setelah ditunjuk, ini ya Rasulullah. Fa in ushira ila ahadihima, jika diberi isyarat ada yang menunjuk, ini yang lebih banyak hafalan Qur'annya ya Rasulullah, Nabi Muhammad qaddamahu fil lahdi, didahulukan di liang lahat itu. Ditaruh yang depan ke arah kiblat. Baru belakangnya nanti yang Al-Qur'annya lebih. Sampai waktu meninggal pun oleh Nabi Muhammad ditempatkan seperti itu. Al-Qur'an. Ahli Qur'an, orang punya Al-Qur'an. Ulama maksudnya di sini. Para ulama, bukan saja Al-Qur'an, Al-Qur'an hafal lafaz yang dibaca, akan tapi mengamalkan, punya ilmu Al-Qur'an. Sebab kalau kita lihat rentetan hadis di sini yang diinginkan Imam Nawawi bukan penghafal Al-Qur'an saja, tapi ulamanya Rasulullah. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, lihat ini lebih umum lagi. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna Allah azza wa jalla qala, Allah yang maha mulia dan maha agung berfirman dalam hadis qudsi, man adzali waliyan faqad adantuhu bil harbi, barang siapa yang menyakiti kekasihku. Ini lebih umum, bukan saja pembawa Al-Qur'an. Termasuk membawa Al-Quran adalah waliullah. Kalau dia mengamalkan Al-Quran, biarpun tidak kelihatan karomatnya, tidak bisa terbang di awang-awang. Pembawa Al-Quran dan ulama, lihat, para kekasih Allah. Yang menyakiti kekasih Allah, dia telah mengumandukan perang dengan Allah. Lah kok perang dengan Allah ini bagaimana? Pol-polan, top. Kehancuran akan didapatkan orang yang memusuhi para kekasih Allah. Maka orang-orang, hati-hati dengan orang-orang yang dekat kepada Allah. Orang soleh, para ulama, para menghafal Quran, hati-hati. Jangan kita dolim kepada mereka. Kalau kita dolim kepada mereka, kita seolah-olah ngajak perang dengan Allah. Dan akan hancurlah kita. Hancur di dunia dan hancur di akhirat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Wa tsabata fi shahihaini, dan dia telah tetap di dalam kitab shahihaini, kitab Imam Bukhari, kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, anhu sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bersabda. Ini lebih umum lagi. Man shallas subuh. Barang siapa melaksanakan salat subuh, fa huwa fi dhimmatillahi, dia di dalam tanggungan Allah, penjagaan Allah. Ta'ala mahluhur Allah. Fala yatlubannakumullahu, jangan sampai Allah menuntut kepada kalian bisyai'in min dimatihi, dengan sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan hamba yang ditanggung oleh Allah dan dijaga oleh Allah. Apa maknanya di sini? Orang sholat subuh, ini yang biasa sholat subuh adalah orang yang kenal Allah. Dan ini lebih umum lagi, bukan saja penghafal Al-Quran. Akan tapi orang yang peduli sholat subuh. Jadi orang yang melakukan sholat subuh itu dalam dhimmatillah. Misalnya di tanggungan Allah. Misalnya ini dalam keamananku. Orang berlindung ke rumah kita. Kalau seseorang berlindung ke rumah kita, maka siapapun yang mengganggu orang ini akan urusan dengan saya. Ibaratnya begitu. Di bawah lindungan Allah ini, maka yang berurusan dengan orang ini akan berurusan dengan Allah langsung. Orang sholat subuh. Ini keutamaan sholat subuh. Jangan sampai Allah menuntut. Dalam hadis itu ada kelanjutan. Hadis diriwayatkan oleh Muslim, Imam Muslim. Fa innahu, sesungguhnya man yatlubuhu, barang siapa yang Allah tuntut. Orang yang dituntut oleh Allah min dhimmati, karena dia telah melakukan kedzaliman atau berbuat salah kepada yang ditanggung oleh Allah, yang dijamin oleh Allah, yang diamankan oleh Allah, yutrikuhu, Allah akan kejar dia, akan dia, Allah akan perlakukan dia. Tsumma yaqubuhu ala wajhihi fi nari jahannama, kemudian orang itu setelah diambil oleh Allah dimasukkan ke neraka jahannam. Salat subuh ini termasuk keutamaan orang salat subuh, sampai suatu ketika Al-Ghujulnya hajat itu, biarpun dia adalah patuh dengan hajat, lebih patuh dari Allah, ada sedikit iman di dalam hatinya. Suatu ketika ingin membunuh pasukan, untuk membunuh ulama, orang-orang yang diperintahkan oleh hajat agar dibunuh. Bunuh si A, si B. Akhirnya di saat mau dibunuh, rupanya tanya dia, kamu sholat subuh enggak tadi? Saya sholat subuh. Dibatalin. Biasanya kalau ada orang yang dibatalin, dibunuh itu hajatnya marah. Ternyata ditanya oleh hadis, kenapa tidak kau bunuh orang itu? Hajjaj, aku mendengar Rasulullah pernah bersabda. Ini. Man sholat subha fahuwa fi dhimmati. Sholat subuh di dalam tanggungan Allah. Aku tidak mau urusan dengan orang kayak begini. Diam hajjajnya. Karena memang orang sholat subuh, hati-hati. Ada sebagian mengatakan sholat subuh bil jamaati, tidak. Di dalam hadis yang riwayat Imam Muslim yang benar tidak pakai jamaah. Yang penting sholat subuh benar, itu adalah orang di dalam dhimmatullah, di dalam tanggungan Allah. Maka jangan sampai ada orang berbuat dolim kepada orang ini. Yang berbuat dolim kepada orang yang melaksanakan sholat subuh, urus saja dengan Allah. Subhanallah. Maka jangan sampai kita meninggalkan sholat subuh. Tentunya sholat-sholat yang lainnya disebutkan sholat subuh. Kenapa? Paling beratnya sholat. Di saat kita lelap tidur, masya Allah, nikmat-nikmatnya tidur. Anil imamaini al-jalilaini Abi Hanifah wa Syafi'i, diriwayatkan dari imam, dua imam agung, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i radhiyallahu rahimahumallahu, semoga Allah memberikan kasih sayang kepada keduanya. Beliau berkata, "Ilam yakunil ulama'u awliya Allahi, illam yakunil ulama'u awliya Allahi falaysa lillahi waliyun." Kalau ulama itu bukan waliullah, maka Allah tidak punya wali berarti. Jadi waliullah itu adalah ya ulama itu. Kalau ulama itu bukan wali, terus waliullah itu kayak apa? Imam Syafi'i tidak pernah disebut-sebut tentang keramatnya. Keramatnya Imam Syafi'i adalah ilmunya. Imam Nawawi lihat. Cuman masyarakat kita lebih senang kalau ada kiai itu bisa makan batu. Wali makan batu, makan besi. Bisa berjalan di atas api itu. Terbang di awang-awang. Itu yang diinginkan oleh kelas-kelas kita ini. Padahal keramah yang sesungguhnya itu adalah keistiqomahan di dalam beribadah. Biarpun tidak pernah berjalan di atas air. Kalau mau berjalan di atas air, naik perahu, enak. Terbang, naik pesawat, naik haji sana. Ini nih, keyakinan kita ini adalah wali itu harus begitu, yang aneh-aneh. Sehingga sekarang orang pengen jadi wali itu rumahnya bukan belajar istiqomah, belajar ilmu yang ilmu kebal. Belajar ilmu kebal. Orang dulu pengen perang cepat mati, sekarang pengen kebal begitu kan? Ilmu aneh-aneh, puasanya aneh-anehin. Doanya aneh-aneh nih. Sampai ada ilmu pengen puasa biar dapat karamah. Puasa dapat karamat. Biar bisa ngapain begitu. Baca bismillahirrahmanirrahim berapa ribu kali biar bisa berjalan di atas air. Ranting berjalan di atas air tidak bangga. Cicak berjalan di tembok tidak bangga. Burung terbang tidak bangga. Kenapa kita pengen seperti itu? Kata Imam Haddad rahimahullah ta'ala. Istiqomah itulah karomah yang sesungguhnya. Di saat Anda dalam keadaan sesibuk apapun ternyata kok masih bisa ngaji. Itu karomah susah didapat. Sinetron kalah dengan tahajud Anda. Oh hebat. Di saat orang pada malas-malas ibadah, Anda ibadah. Itu luar biasa, itu karomah yang sesungguhnya. Biarpun Anda tidak bisa terbang di awang-awang itu. Baik. Jadi dikatakan bahasanya ulama waliullah itu ya ulamanya Rasulullah. Ulama itulah wali. Kalau ulama bukan wali berarti tidak ada wali. Tidak ada wali bodoh. Tidak ada wali bodoh. Itu tidak ada. Kata Habib Al-Jufri. Tidak ada wali bodoh. Kalau ada orang bodoh diangkat oleh Allah jadi wali. Ini saya akan diajari oleh Allah menjadi alim. Itu. Tidak ada wali bodoh. Wali bodoh. Tidak ada. Wali itu paling takutnya orang melanggar Allah. Paling dekatnya dengan syariat Nabi Muhammad. Paling jauhnya dengan keharaman. Bisa kepleset mereka itu. Kepleset iya. Akan tapi di saat kepleset mereka langsung kembali. Allah tidak akan mengambil seorang bodoh untuk menjadi walinya. Dan di saat Allah menjadikan orang bodoh jadi walinya. La'allamah nisaya Allah akan mengajari ilmu. Maka kewilayahan itu adalah dengan ilmu dan amal. Maka itu akan mendapatkan kemuliaan nanti yang sesungguhnya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan aneh-aneh. Sekarang aneh-aneh. Kalau tidak aneh-aneh, tidak dianggap wali itu. Kalau ngomong, kok. Kalau sudah aneh-aneh, wali top. Istiqomah. Jika Anda melihat orang dengan keistiqomahnya, itulah waliullah. Imam Abu Yazid Al-Bustami. Seorang wali, tapi beliau juga cinta wali. Di saat mendengar bahwasanya ada di kampung sana ada seorang yang dianggap wali, maka Imam Abu Yazid Al-Bustami bergegas, ini disebutkan Imam Haddad dalam kitab Risalatul Mu'awanahnya. Langsung bergegas Imam Abu Yazid Al-Bustami menuju ke orang tersebut dengan harapan bisa bertemu salaman ngambil berkah dari waliullah ini. Rupanya benar, di saat sampai ke masjidnya wali tersebut, wali itu masih dalam keadaan sholat. Semakin terkagum-kagum Imam Abu Yazid Al-Bustami itu. Allah, ini orang benar-benar banyak sholat. Ditunggu, setelah keluar dari sholat, rupanya dia membuang dahak di tembok masjid. Dalam riwayat, membuang dahak ke kanan, tidak ke kiri. Gara-gara begitu, kata Imam Abu Yazid, bagaimana orang akan bisa dipercaya dengan sir-sir Allah, orang yang tidak menjaga syara'i. Wakaifa yu'manu bi asrarillahi malam yuhafid ala syara'i'ih. Bagaimana orang ini akan bisa dipercaya dengan sir Allah, rahasia-rahasia, karomah-karomah, orang yang tidak bisa menjaga syariat dohir. Jadi kalau ada orang melanggar syariat dohir, tidak ada wali. Selesai. Itu sudahlah. Jangan sampai kita tertipu. Kalau ada orang melanggar syariat, kok jadi wali? Wah, kan ada Syekh Siti Jenar, kan? Syekh Siti Jenar kan wali juga. Atau halaj kan wali. Iya, dia jadi wali setelah dipenggal lehernya, baru mengalirkan la ilaha illallah. Jadi kalau ada orang zaman sekarang ngaku wali, kok minum-minuman keras? Atau wali ngana-ngana yang dipenggal lehernya, kalau sudah nanti darahnya harum, dah baru nanti kita ziarah kuburnya. Dia itu wali. Dipenggal dulu. Jadi sudahlah, kita jangan tertipu dengan wali-walian yang dia jauh dari syariat Nabi SAW. Wali, labud ayakuna wari'an. Warak, aliman, fifuru isyariati. Dia mengerti tentang syariat. Tidak ada aneh-anehan. Wali-walian itu. Ya, ini, maka disebutkan ulama. Kata Imam Syafi'i. Pernah dengar cerita keramatnya Imam Syafi'i? Kita hampir tidak pernah dengar Imam Syafi'i ngapain. Pernahkah Imam Syafi'i terbang di awang-awang? Tidak pernah dengar cerita itu. Tapi Imam Syafi'i adalah wali. Kutub benar tuh. Selama ini kita sering dengar kutub, kutub, kutub, kutub. Kan begitu? Imam Syafi'i adalah kutub juga. Imam Abu Hanifah kutub juga. Dan kalau kita tahu Imam Hasan, Imam Husain, kutub-kutub beliau adalah wali-wali besar semuanya itu. Dan tidak pernah dinukil dari Sayyidina Hasan, cucunya Rasulullah, yang aneh-aneh. Dan ternyata Sayyidina Husain pun ternyata dibunuh. Ya kan? Waliullah. Baik. Wa qala Imam Al-Hafidz Abdul Qasim Ibn Asakir rahimahullah ta'ala, i'lam ya akhi, Ibnu Asakir berkata, ketahuilah wahai saudaraku, waffaqanallahu wa iyyaka limardatihi, semoga Allah memberikan taufik kepadaku dan kepadamu untuk mendapatkan ridha Allah. Apa kata beliau? Wa ja'alana mimman yakhshahu wa yattaqihi haqqa tuqatihi. Dan semoga Allah menjadikan aku dan kalian semuanya menjadi orang yang bertakwa kepada Allah dengan benar-benar bertakwa. Kata beliau, annaluhumal ulama'i masmumatun, dagingnya ulama itu beracun. Hei, jangan kau menggunjing ulama. Menggunjing ulama, ulama yang benar. Jangan kau menggunjing ulama. Sebab dagingnya ulama masmumatun, beracun. Makanya kalau anda menfitnah ulama, memusuhi ulama, nyakiti ulama, itu rugi gede. Beracun. Akan kembali kepadamu. Wa'adatullahi fi haqqi astari muntakhisihim ma'lumatun. Kebiasaan Allah di dalam menghancurkan orang-orang yang merendahkan ulama-ulamanya itu maklumatun. Hadki astar itu merendahkan atau menghancurkan, merobek. Muntakisihim, orang yang merendahkan, merendahkan ulama-ulama itu maklumatun. Hukuman Allah yang biasa terjadi, yang sering terjadi, yang diberikan kepada orang yang kurang ajar kepada ulama itu maklumatun. Sudah. Maklum. Orang kurang ajar sama ulama langsung. Hati-hati. Kurang ajar sama ulama. Ulamanya Rasulullah, ulamanya Allah. Dia memang tidak pernah membela diri, akan tapi lihat. Malaikat mendoakannya. Semua akan membelanya. Wa anna man atlaqa lisanahu, barang siapa yang membuka mulut, atlaqa melebas. Mengumbar lisanahu, lidahnya. Fil ulama'i, kepada ulama' bithalbi, dengan cacian. Ngumbar lidahnya mencaci ulama', ibtalahullahu qabla mauti, Allah akan uji dia sebelum mati. Bimautil qalbi, dengan matinya hati. Allah. Paling tidak hatinya itu keras, susah mendapatkan hidayah. Ada yang mengatakan mautil qalbi kayak jantung begitu. Tetapi bukan berarti setiap orang jantungan seperti ini. Bukan. Orang jantungan kadang-kadang mendapatkan keutamaan dari Allah. Ya jelas akan diuji oleh Allah. Orang yang lidahnya tajam dengan ulama', lihat, akan berurusan dengan Allah, akan dihukum oleh Allah. Maka jangan sampai kita mencaci, menfitnah ulama, merendahkan ulama. Dan nah ini. Dan kita itu dihadapkan dua kutub ya. Kutub pembenci ulama, kutub yang salah urusannya dengan ulama. Ulama salah pun ternyata masih di ulama yang terang-terangan dengan kemaksiatan. Ulama terang-terangan dengan kemaksiatan masih dianggap dia wali. Oh, kalau ulama mabuk dia bukan wali. Kalau ada wali mabuk, pernah ada wali mabuk katanya. Kalau sudah diminum oleh wali ini berubah jadi air. Enggak ada itu. Cambuk dulu baru nanti jadi wali. Itu yang harus dikeskan. Enggak ada wali aneh-aneh. Anda jadang guru torekoh aneh-aneh enggak? Coba lihat di dalam guru. Kitab Tanwirul Qulub di akhir itu. Gimana hendaknya guru torekoh itu? Guru torekoh itulah paling waroknya orang. Paling jauhnya dari dunia. Cinta kepada umat, lihat. Hormat kepada semua orang. Indah kalau ahli torekoh. Enggak ada yang aneh-aneh ini. Kalau ngane-ngane bukan, jauh daripada itu, perusak-perusak tasawuf itu. Kita membaca setiap pagi kita membaca kitab Al-Kashfu wa Tabyin fi Ghururin Nasi Ajma'in. Membuka tentang orang-orang tertipu, orang ulama yang tertipu ada, orang kaya tertipu ada, ahli ibadah yang tertipu, ahli tasawuf yang tertipu, lihat. Tasawuf adalah hak. Akan tapi nanti ada ahli tasawuf yang tertipu. Tertipu ahli tasawuf, tertipu ada. Tasawuf palsu itu. Tarekoh. Tarekoh adalah hak. Tarekoh adalah benar itu. Karena silsilah ilmu dari guru. Tidak sampai Rasulullah SAW. Cuman sekarang ada guru tarekoh yang palsu. Kata Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Di Syam. Itu banyak guru tarekoh itu menjadi murid saja. Tidak pantas. Apalagi jadi guru. Akhlaknya tidak menunjukkan kemuliaan. Tidak mencontohkan dia itu sebagai orang yang soleh, yang baik. Tidak. Hanya makom bapaknya meninggal langsung dia naik pangkat. Padahal dulu mau bandel naik motor rang-reng, ngaji enggak mau. Wah, segala macam dilakukan. Giliran bapaknya mati dijubahin sama muridnya. Nah, langsung suruh manduk-manduk. Allah. Ini mengkelabui umat. Dusta. Tidak seperti itu. Semoga Allah menjaga ulama-ulama kita semuanya. dan keturunan-keturunan beliau-beliau semuanya. Ini yang harus kita pahami, bahwa tasawuf itu adalah kemuliaan. Tapi betul, ada penjahat-penjahat tasawuf. Penjahat di dalam dunia tasawuf, yaitu orang yang tidak benar, hanya mengaku-ngaku tasawuf. Sebab orang ngaku dunia tasawuf paling enak. Sebab dianggap oleh umat tahu batin, tahu sir, kasyaf melihat ini itu. Hebat. Sehingga orang semakin kagum pada takut. Wah, tahu nih. Terkagum-kagum akan, tapi itu adalah tipu daya. Dan ada wali syaitan, walinya syaitan. Kelihatannya walinya Allah, tapi walinya syaitan. Maka ini yang harus kita terus belajar. Dan di pagi, setiap pagi di Masjid Umar, kita membaca itu. Dan kita sudah sampai kepada orang-orang Muslim yang kita mulai masuk kepada ahli ilmu atau ulama-ulama yang tertipu. Jadi ada ulama yang tertipu dan ahli neraka. Dan itu sangat perlu. Jadi kitab itu kitab wajib bagi kita. Jadi membaca kitab karangan Imam Ghazali itu buku wajib, agar kita tidak tertipu. Yang kaya tidak tertipu dengan kekayaannya. Yang ahli ilmu tidak tertipu dengan ilmunya. Yang dia ahli ibadah tidak tertipu dengan ibadahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, falyahdharil ladzina 'an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum 'adzabun alim." Hendaknya waspada, hati-hati. Alladzina yukhalifuna 'an amrihi, yang melanggar perintah Allah. Allah menyuruh memuliakan orang-orang itu, para ahli Quran, ulama, tapi kita merendahkan mereka, melanggar Allah. Kalau sudah kita melanggar Allah, urusannya dengan Allah. Antusibahum fitnatun, akan mendapatkan fitnah, ujian besar. Apakah penyakit, apakah akan dicabut iman, atau akan musibah di anak-anaknya. Fitnah pokoknya. Yang menjadikan dia kerepotan. Dan kerepotannya bukan di dunia. Yusibahum adabun alimun. Atau Allah akan menimpakan kepadanya siksa yang amat pedih. Maka dari itu, ayo kita benar-benar urusan kita dengan para ulama-ulamanya Rasulullah. Bagaimana akhlak kita kepada beliau-beliau? Bagaimana akhlak kita kepada para guru-guru kita semuanya? Yang tidak berakhlak dengan mereka tidak akan mendapatkan bagian kemuliaan. Apalagi yang zalim kepada mereka, dusta kepada mereka, menyakiti mereka, maka dia telah menantang Allah, mengajak perang kepada Allah. Dan kalau perang kepada Allah, artinya ia daftar untuk hancur di dunia dan di akhirat. Semoga kita semua selamat. Yang menjadi ulama, semoga ulama yang selamat. Yang menjadi orang awam yang dekat pada ulama, sehingga selamat semuanya, ulama dan orang awamnya dan pengikutnya semuanya di surga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai berhenti sampai di sini, ada kelanjutan nanti, wahai para ahli Quran. Tadi yang disanjung adalah Anda wahai para ulama oleh Rasulullah. Yang disanjung Anda wahai para ahli Quran, disanjung habis-habisan tadi, Masya Allah. Akan tapi jangan sampai berhenti di sini, akan tapi besok harus punya adab. Jadi memang begini, dipacu oleh Imam Nawawi. Dipacu agar semua senang baca Al-Quran, senang menghafal Al-Quran, senang menuntut ilmu. Baru nanti setelah mendapatkan ilmu, ni ala, ada cambuk. Adabmu seperti ini loh. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bisawab. Baik para jemaah sekalian, ini rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dan para pendengar radio di mana saja berada. Selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab. Untuk memudahkan bagian tanya jawab ini, kami persilakan satu penanya dari kaum muslimin. Assalamualaikum muslimat, dengan satu orang satu pertanyaan. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di luar bulan Ramadan, saya setiap pada Isya itu menuntut ilmu di masjid. Akan tetapi pada saat menuntut ilmu itu, anak-anak itu tidak mau dikasih pembatas kayak seperti itu. Kemudian pada saat pulang rumah, itu anak-anak perempuan itu diantar sama laki-laki berduaan. Itu cara ngingetinnya gimana itu? Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya. Yang saya mau tanyakan Buya, mengenai aurat wanita di luar sholat itu seperti apa ya Buya? saya pernah mendengar dan membaca, insya Allah itu kalau Imam Syafi'i, kalau nggak salah, aurat perempuan di luar sholat itu seluruh tubuh. Lalu bagaimana dengan keadaan yang sekarang? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Baik, kami cukupkan pada guru kita semua, Buya Yahya, kami persilahkan untuk menjawab pertanyaan. Baik, Bismillah. Pertanyaan yang pertama adalah, masya Allah, sangat baik. Dia adalah termasuk anak muda yang rindu untuk menuntut ilmu. Akan tetapi ada kejanggalan di saat ia menuntut ilmu, bahwa di tempat menuntut ilmu itu tidak ada pembatas antara laki dengan perempuan. Bahkan di saat bubar menuntut ilmu pun ternyata pulang mereka di malam hari, laki perempuan, kadang laki diantarkan perempuan, perempuan diantarkan laki-laki berdua dan seterusnya. Yang harus kami hadirkan di sini, wahai para ustaz, tanggung jawabmu besar di hadapan Allah. Jangan hanya senang mengumpulkan orang di kiri kananmu, akan tapi lihat mendidik moral akhlak agar mereka takut kepada Allah adalah lebih penting. Harus ada dipisah yang semacam itu. Khawatir terjadi sesuatu yang haram. Kalau khulwah, mohon maaf, kalau ikhtilat, bercampur laki dengan perempuan itu memang bukan sesuatu yang dilarang. Yang dilarang adalah khulwah berduaan. Bercampurnya laki dengan perempuan itu dengan 5 syarat. Itu tidak haram. Misal syarat yang pertama sama-sama menutup aurat. Yang kedua matanya sama-sama menjaga. Yang ketiga tempatnya mulia. Yang keempat adalah yang dibicarakan mulia. Yang keenam tidak dempet-dempetan. Seandainya dicabut satir ini maupun tidak, bukan sesuatu yang haram. Akan tapi dalam mendidik ini semestinya harus seperti itu. Karena anak muda, karena belajar itu lama waktunya. Sehingga bisa saja nanti lirik sana, lirik sini. Maka sebaiknya dikasih hijab pembatas. Kemudian masalah urusan berduaan mengantarkan, mohon maaf. Kadang bukan dilakukan oleh murid saja. Kadang ustadznya pun langgar. Ustadznya ini tidak pantas jadi ustadz. Tahu santrinya, siswinya yang paling cantik itu ngajarnya paling akhir. Dilama-lamain kalau kemalaman nanti biar saya anterin saja. Loh, musibah ini mah. Pacaran ada di pondok. Ternyata pacaran bukan santri dengan santri. Guru dengan santri. Musibah gurunya masuk neraka terlebih dahulu. Jadi adab kita tuh lemah adab. Jadi ada sebagian pondok pesantren hanya mengumpulkan para santri saja. Tidak ada pendidikan untuk akhlak. Akhlak tidak ditanamkan. Rasa takut kepada Allah. Sehingga kami sering menyebut bahwasanya, lihat, membangun kamar mandi itu lebih penting daripada membangun masjid. Sebab kalau membangun masjid cukup dengan patok segi empat dipakai sholat sudah sah. Tapi kalau kamar mandi terbuka, auratnya. Jadi orang yang pengen bangun pondok utamakan urusan-urusan kamar mandi yang tertutup. Sehingga mandinya satu-satu bukan berduaan, buka bareng-bareng na'udzubillah. Dan ada sebagian tempat yang tidak peduli urusan ini. Ini aurat besar, mohon maaf. Alat depan belakang itu aurat besar. Disepakati itu haram dilihat. Tapi kadang tidak pernah peduli. Dan adanya justru di pondok kadang-kadang. Semoga Allah mengampuni para kiai yang belum bisa mewujudkan itu semuanya. Tapi Anda kalau ingin punya pondok pesantren, Anda harus bercita-cita. Ini yang harus Anda utamakan. Termasuk pendidikan tadi itu. Jadi itu adalah tugasnya para ustadz sebetulnya. Ustadz seorang yang menghimpu. Jangan sampai ada. Termasuk ini kami menghimpu. Masa ngaji di Al-Bahjah berduaan. Pacaran masih. Naik motor, rajin ngaji di sini. Wah, musibah. Nggak ada kan seperti ini? Tidak ada. Pacaran saja tidak ada di sini. Apalagi ngaji rajin berduaan terus. Ternyata masih, Pak. Wajan ziarah Wali Songo berdua dengan pacarnya. Mau kemana? Mau neraka itu. Pasti itu. Jadi ternyata adab. Jadi kalau ada, Anda punya keinginan untuk merubah, Anda berkomunikasi dengan ustaz. Barangkali jika anak gadis yang mulai gede, harus ada rambu-rambunya. Mungkin tidak usah pulang atau nginep jika tempatnya mulia, kalau tidak diganti pengajiannya di siang hari. Maka kami pun menghimbau kepada jamaah semuanya. Semua pengajian kami di malam hari, jika Anda tidak bisa datang ke tempat tersebut dengan terhormat, terhormat maknanya dengan rombongan wanita yang terhormat, atau dibarengi dengan mahram atau suami Anda, bapak Anda, anak Anda, atau paman Anda, ponakan Anda, maka Anda tidak usah datang. Termasuk nanti acara besar, i'tikaf di malam hari bulan Ramadan, 10 akhir terakhir bulan Ramadan di At-Taqwa Alun-Alun Cirebon. Biarpun Anda melihat berbondong-bondongnya orang, jika ternyata Anda keluar tidak terhormat, Anda di rumah saja. Anda akan mendapatkan keutamaan lebih. Kita bukan mengejar ramainya pondok, kita bukan mengejar ramainya acara, akan tapi kita ingin semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Anda komunikasi dengan ustaz yang baik agar itu terhindar. Termasuk mengajar, sampai dilarang mengajar Al-Qur'an pun. Berduaan itu tidak diperkenankan. Kalau khulwah haram mutlak, tidak ada tawar. Khulwah itu berduaan. Berduaan haram. Berduaan haram, tapi kalau bercampur begini masih ada celah asalkan memenuhi 5 syarat tersebut. Kalau berduaan haram biarpun mengajar Al-Qur'an. Ngajar Al-Qur'an berduaan, masyaallah. Ustaz dengan ustaz dengan muridnya. Lama-lama lagi, Allah. Berduaan, apalagi mijet. Muridnya paling cantik suruh mijet kiainya. Waduh, neraka dua-duanya itu. Astagfirullah. Semoga Allah menjaga kita semua. Amin. Tidak ada insyaallah seperti itu. Kalau ada bukan ustaz itu, bukan kiai itu. Biarpun umatnya ribuan enggak melanggar syariat Nabi Muhammad itu enggak ada. Berduaan. Memangnya dia lebih hebat dari Nabi? Nabi melarang kok. Memang mereka lebih hebat dari wali-wali kutub terdahulu. Selagi mereka manusia normal punya syahwat, dia berduaan lagi perempuan, lihat, memijit. Innalillah. Ngajar Al-Qur'an saja tidak boleh, apalagi pijit. Adapun auratnya seorang wanita, betul, di luar salat, betul, yang dikukuhkan dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, yang dikukuhkan di dalam mazhab Imam Syafi'i bahwasanya auratnya seorang wanita, bukan Imam Syafi'i, jumhur ulama semuanya, adalah sekujur tubuhnya. Akan tetapi pendapat yang kedua di dalam para ulama termasuk di dalam mazhab Imam Syafi'i, pendapat yang kedua. Memang kita tahu pendapat yang dikukuhkan. Akan tetapi pendapat yang kedua adalah sekujur tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Di Indonesia pakai pendapat ini saja. Dan ini sudah kita bahas di benang merah, kita mendatangkan 11 hadis bahwasanya orang yang berpendapat bahwa wajah dan telapak tangan bukan aurat pun bukan orang yang salah. Hujahnya kuat. Sebab suatu ketika ada orang berdiri, Nabi Muhammad langsung mengenali dan menyebut namanya. Berarti Nabi tahu. Bahkan mengatakan disebut ada tai lalatnya di pipinya. Berarti terbuka wajahnya. Jadi banyak riwayat-riwayat. Ada beberapa hadis yang kami sebutkan di benang merah itu. Itu sudah ada dan sudah insya Allah ditulis sudah mana anak ibu. Ada hujah-hujah. Karena apa? Ada kesombongan orang pakai cadar. Hanya gara-gara ngikuti pendapat Imam Syafi'i yang dikukuhkan yang pakai cadar sombong. Ini istrinya kiai enggak pakai cadar. Loh. Orang pakai cadar kemuliaan tidak bisa kita pungkiri. Mulia orang pakai cadar. Akan tapi ketahuilah, kalau orang pakai cadar merendahkan yang tidak pakai cadar menjadi rendah hatinya itu. Karena sombong dengan cadar juga tidak boleh. Apalagi yang enggak pakai cadar merendahkan yang pakai cadar. Awas, awas. Sebab orang pakai cadar kemuliaan tidak bisa dipungkiri dan itu a'immah empat madhab. Empat madhab, kecuali pendapat di dalam madhab. Dalam madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, pendapat yang kedua adalah sekujur tubuh, bukan sekujur tubuh, akan tapi wajah dan telapak tangan. Wajah dan telapak tangan. Jadi ini masyarakat Indonesia khususnya, itu adalah enggak salah. Akan tapi wajah, leher aurat, betis aurat. Kemudian setelah itu kami himbau, tidak cukup kita itu hanya menutup aurat. Jadi kalau di Indonesia sudah cukup, kalau Anda menutup sekujur badan Anda kecuali wajah. Wajah Anda terlihat, telapak tangan Anda terlihat, itu di Indonesia cukup. Dan itu ikut ulama. Dan itu kami hadirkan dengan sengaja karena ada kesombongan sebagian orang pakai cadar. Dikit-dikit ngomong cadar, dikit-dikit cadar. Ada yang lebih penting itu. Orang yang enggak pakai baju, bajunya setengah badan itu loh yang dinaikkan sedikit. Jangan urusan cadar, cadar, cadar, cadar, cadar, cadar. Kalau orang pakai cadar mulia. Tapi permasalahan sampai merendahkan. Dan kita pernah punya guru sampai marah bahasanya mengatakan, itu kiai istrinya kok enggak pakai cadar. Nah, ini kurang ajar nih. Sudah seul adab. Kalau Anda punya istri pakai cadar, hebat, mulia. Asalkan hatinya juga mulia. Tapi yang tidak pakai cadar, tolong jangan memandang orang pakai cadar dengan rendah. Kadang-kadang memandang picik, sok dan sebagainya. Oh tidak, orang pakai cadar adalah syariat. Jadi berbeda, cadar adalah syariat. Dan para ulama mengatakan itu wajib. Agar tapi pendapat yang kedua mengatakan bahasanya, telapak tangan dan muka boleh dibuka. Dan itu juga pendapat di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Dan itu sudah kami hadirkan hujah-hujahnya. Kita menyebutkan hampir ada 5 yang jelas hadisnya. Selebihnya adalah hadis-hadis yang maknanya bisa dibawa ke sana sini. Jadi yang jelas bagi orang yang membuka cadar itu adalah ada perkataan para ulama. Dan Anda tidak usah khawatir dengan cara semacam ini Anda sudah menutup aurat. Tapi kalau Anda ingin meningkatkan bisa pakai cadar, bagus, kemuliaan. Tidak apa-apa. Dan lebih dari itu bahwasanya menutup aurat tidak hanya sekedar cukup menutup aurat, akan tapi menjauhkan lekuk tubuh dari dibaca. Lekuk tubuh dari dibaca oleh kaum laki-laki itu juga kewajiban. Sebab Nabi pernah bersabda, Sayyati ala ummati nisa'un kasiyat ariyat fal'anuhunna fa'innahunna mal'unat. Hadis Bukhari. Akan datang suatu umatku ini, orang-orang itu pakai menutup aurat tapi masih kayak tidak pakai baju. Belum kebayang zaman dulu. Orang pakai baju tapi kayak tidak pakai baju. Yaitu orang pakai baju akan tapi lekuk tubuhnya masih terlihat semuanya. Artinya kewajibanmu wahai para wanita tidak hanya menutup aurat, akan tapi juga menutup lekuk tubuh. Cuman ada sebagian dari kaum muslimin yang hijrah dari bajunya setengah badan lalu pakai baju gaul sehingga masih terlihat lekuk tubuhnya, maka dia menjalankan satu syariat, tinggal satu lagi, dan jangan dihinakan. Mungkin dia adalah orang yang dari nol agama sehingga pakai baju yang masih tampak lekuk-lekuk tubuhnya, dan itu melanggar masih. Akan tapi jangan sampai direndahkan. Alhamdulillah dia masih berusaha untuk pakai busana muslimah, busana gaul. Permasalahannya itu busana gaul itu ustadznya artis gitu ya, ustadznya desainer, maka kita perlu kita tingkatkan nanti bajunya agak kendor. Sekarang ada kerudungnya itu suruh gedein dikit agar dadanya tidak semakin tampak. Itu kadang-kadang repot setengah mati. Cuman kalau kita melihat orang yang sudah pakai kerudung modelnya kayak apapun, kita syukuri. Kalau kita meningkatkan kemuliaan yang lebih besar, lebih mulia lagi, yuk perlu. Yang menutup lekuk tubuh, lebih itu mulia. Jadi tugasmu wahai para wanita, tidak hanya menutup aurat, akan tapi menutup lekuk tubuh. Agar tidak masuk dalam kutukan Nabi, fal'anuhunna fa'innahu mal'unat, yaitu kasiat, pakai baju, tapi ariat, seolah-olah dia masih membuka auratnya. Sebab masih membangkitkan syahwatnya. Bahkan lekuk tubuh yang terlihat bagi kaum laki-laki lebih dahsyat daripada dia terbuka. Karena seolah-olah apa di balik itu semua? Apa di balik lekukan itu semuanya, Masya Allah. Jadi, ingat wahai para wanita. Yang baju Anda sudah baik, awas. Jangan merendahkan orang yang masih lekuk-lekuk tubuhnya terlihat. Tapi harus Anda panjatkan doa, ya Allah. Saudariku itu dulu bajunya seronok. Sekarang sudah menutup aurat, cuman belum rapet. Belum longgar, masih rapet. Kami mohon, ya Allah, berikan bantuan agar dia bisa pakai baju yang longgar, sehingga bisa sempurna di dalam menutup aurat. Begitu. Jangan kita merendahkan ini saja, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tu'thir alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah muliakan kami dengan Al-Quran. Berikan kepada kami pemahaman Al-Quran. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, mudahkan kami untuk mengamalkan Al-Quran. Jadikan akhlak kami Al-Quran. Dan jadikan Al-Quran yang bisa memberikan kepada kami syafaat kelak di hari kiamat, ya Allah. Ya Allah yang maha kasih, ya Allah maha penyayang. Berikan kasih sayangmu kepada kami. Kami mohon, ya Allah, berkat Al-Quran, ya Allah. Mudahkan segala urusan kami, ya Allah. Urusan dunia kami dan akhirat kami, anak-anak kami, ya Allah. Jadikan mereka anak-anak yang dekat dengan Al-Quran, ya Allah. Rindu Al-Quran, penghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, ulama Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, dan orang tua kami semua, ya Allah. Orang tua kami, ampuni mereka dan berikan kasih sayangmu kepada mereka. Dan wujudkan keindahan di rumah tangga kami, ya Allah, berkat Al-Quran. Wujudkan keindahan di rumah tangga kami, ya Allah, berkat Al-Quran. Menjadikan kami suami istri yang saling mencintai karenamu, ya Allah. Jangan sampai ada kedzaliman di rumah tangga kami, berkat Al-Quran. Yang belum menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang yang kau cintai, berkat Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, anak-anak kami yang saat ini lagi menghafal Al-Quran, mudahkan mereka untuk menghafal Al-Quran. Dan jadikan mereka adalah ahli Quran yang sesungguhnya. Jangan sampai Quran hanya di otak mereka, akan tapi masuk Quran di hati. Dan jadikan perilaku mereka adalah Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, berikan kepada mereka adab, ya Allah, berikan kepada mereka tata krama, berikan kepada mereka akhlak yang mulia, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami mohon jangan sampai ada di antara kami yang terkutuk karena Al-Quran. Jangan sampai ada di antara kami yang terhinakan gara-gara Al-Quran. Ya Allah, berikan kepada kami kecintaan kepada ulama-ulama kami. Dan mudahkan kami untuk memuliakan ulama, ya Allah. Dan kirimkan kepada kami ulama-ulama yang soleh yang kau cintai. Jangan sampai kau kirim kepada kami ulama yang pendusta, ya Allah. Kami ingin kau kirim kepada kami ulama-ulama yang kau cintai. Ulama-ulama yang kau muliakan, yang menjadi sebab kami mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon berikan kepada kami, ya Allah, husnul khatimah. Berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sehat wal afiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak adalah kalimat agung dan mulia, la illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله